hanya untuk kau tinggal. Kau hancurkan aku. Haruskah ku memilih untuk mencinta? Oh, biar tak ada rasa salah, rasa benci di hati. Aku memilih untuk mencinta. Biar tak ada rasa salah, rasa benci di hati. Body.